Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadi Al-Firqatin Najiyatil Mansurah karya Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Masuk pada pembahasan tentang syirik. Pertanyaan yang ke-36, ma huwa asyirkul akbar? Apa yang disebut dengan asyirkul akbar, syirik besar? Jawab, huwa ittikhadzul 'abdi min dunillahi niddan yusawwihi bi rabbil 'alamin yuhibbuhu ka hubbillah wa yakhshahu ka khasyatillah. Adalah ittikhadzul 'abdi min dunillahi nidda, seorang hamba menjadikan selain Allah Azza wa Jal niddan sebagai tandingan. Yusawwihi bi rabbil alamin, dan dengan itu yusawwihi menyamakannya bi rabbil alamin dengan Rabb semesta alam. Yuhibbuhu ka hubbillah, mencintainya seperti cintanya kepada Allah. Wa yakhshahu ka khasyatillah, takut kepadanya seperti takutnya kepada Allah. Wa yaltaji ilaihi wa yad'uhu, dan bergantung kepadanya, cari perlindungan, iltija, mencari perlindungan, bergantung kepadanya. Wa yad'uhu, berdoa kepadanya. Wa yakhafuhu, takut kepadanya. Wa yarjuhu, berharap darinya. Wa yarghab ilaih, dan raghbah, yakni berharap juga maknanya, dengan penuh harapan kepadanya. Wa yatawakkal alaih, bertawakal kepadanya. Au yuti'uhu fi ma'asiyatillah, atau taat kepadanya dalam bab ma'asiyat kepada Allah. Au yattabi'uhu ala ghairi mardatillah, atau mengikutinya pada selain yang diridhai Allah Azza wa Jal, wa ghairu dhalik, dan selain daripada itu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha la yaghfiru ay yushraka bih, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfiru, tidak mengampuni, ay yushraka bihi, ay yushraka bihi, untuk dipersekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah azza wa jalla mengampuni selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh dia telah membuat itsman 'azima, suatu dosa yang besar. Wa qala ta'ala, wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Wa qala ta'ala, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa yang syirik kepada Allah, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan atasnya al-jannah, surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat tinggalnya atau tempat kembalinya adalah neraka. Wa qala ta'ala, wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama'. Dan barang siapa yang syirik kepada Allah, maka seolah-olah dia terjun dari langit. Fatakhthafuhu thayr, lalu burung menyambarnya. Au tahwi bihir rihu fi makanin sahiq, atau angin menghempaskan dia menuju tempat yang dalam. Wa ghairu dhalika minal ayat, dan selain daripada itu dari ayat-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi shay'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal 'ibad, hak Allah terhadap hamba, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, agar mereka ibadah hanya kepadanya dan tidak berbuat syirik dengannya dengan suatu apapun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan hak hamba-hamba terhadap Allah Azza wa Jal, alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an, yaitu agar Allah Azza wa Jal tidak mengadab siapa saja yang tidak berbuat syirik dengannya dengan suatu apapun. Wa huwa fi sahihain, dan hadis itu ada di dalam kitab sahihain, sahih al-Bukhari dan Muslim. Wa yastawi fil khuruji bihadha asy-syirk aniddin al-mujahir bihi ka kuffari Quraisy wa ghairihim. Dan yastawi, sama fil khuruj, dalam keluarnya seseorang dari agama, bihadha syirk, dengan kesyirikan ini, aniddin, dari agama, al-mujahir bihi, orang yang terang-terangan melakukannya, kakuffari Quraisy wa ghairihim, seperti orang-orang Quraisy dan yang lain selain mereka, wal mubtin lahu, begitu juga sama orang yang mubtin, yang menyembunyikan kesyirikan itu, yakni sama dalam hukum antara yang terang-terangan seperti kuffar Quraisy dan yang mubtin, yang sembunyi-sembunyi, artinya menyembunyikan keyakinan itu, kal munafiqin, seperti orang-orang munafik, al mukhadi'in, yang menipu, alladzina yudhhiruna al-islam, yang mereka itu menampakkan keislaman, wa yubtinuna al-kufra, dan menyembunyikan kekafiran. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik fid darkil asfali minan nar, di kerak terbawah dari api neraka. Walan tajida lahum nasira, dan engkau tidak akan dapatkan penolong bagi mereka. Illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan berbuat perbaikan-perbaikan, melakukan perbaikan-perbaikan, wa'tasamu billah, dan berpegang teguh ya billah dengan agama Allah azza wa jal, wa akhlasu dinahum lillah, dan mengikhlaskan agamanya lillah, hanya karena Allah, untuknya. Faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itulah bersama kaum mu'minin. Wa ghairu dhalika minal ayat, dan selain daripada itu dari ayat-ayat. Nah, ini penjelasan Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah tentang syirik akbar. Ya, kita akan sedikit jelaskan beberapa hal yang beliau sebutkan dalam jawaban ini. Ya, jadi bila pertanyaannya adalah ma huwa syirkul akbar, apa itu syirik akbar? Kemarin telah disebutkan bahwa syirik secara garis besar ada dua macam, ada syirik akbar dan syirik asghar, syirik besar dan syirik kecil. Dijelaskan pula kemarin, yakni pelajaran sebelumnya, bahwa syirik akbar itu menghilangkan tauhid secara total, menghapuskan tauhid yang ada pada diri seseorang sehingga lenyap tauhid itu. Adapun syirik asghar, maka dia tidak melenyapkan tauhid secara total, namun mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau begitu syirik akbar itu apa? Syirik akbar yang sedemikian bahaya, apa itu? Nah, beliau katakan di sini bahwa syirik akbar adalah ketika seorang hamba menjadikan selain Allah Azza wa Jal sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jal. Artinya sebagai yakni semacam saingan begitu bagi Allah Azza wa Jal pada perkara-perkara yang semestinya itu khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Contoh, yuhibbuhu ka hubbillah. Dia mencintai selain Allah. Selain Allah itu apa dan siapa? Jawabnya ya, apa saja dan siapa saja. Mungkin dia jadikan batu atau pohon atau kuburan atau jimat-jimat atau senjata yang dianggap sakti dan seterusnya. Nah, begitu pula siapa saja, sekalipun nabi, sekalipun malaikat, apalagi selain mereka, ya, orang-orang soleh, atau bahkan sebagiannya menjadikan orang yang tidak soleh, ya, diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan seperti yang disebutkan oleh Syekh dalam jawaban ini. Ya. Jadi dia jadikan selain Allah Azza wa Jal apapun dan siapapun sebagai tandingan bagi Allah atau saingan baginya pada hal-hal yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, yuhibbuhu ka hubbillah, mencintainya seperti cintanya kepada Allah. Ya. Cinta seperti disebutkan ulama, ada cinta yang itu adalah ibadah, ada pula yang cinta itu bersifat tabiat manusiawi. Kalau cinta yang bersifat tabiat manusiawi, yaitu di antara makhluk manusia atau makhluk dengan sesama makhluk, ya, itu hal yang mubah. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah cinta yang itu adalah ibadah. Nah, ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin cinta kepada Allah Azza wa Jal dengan kecintaan yang membuatnya semakin tunduk kepada Allah Azza wa Jal, merendahkan diri, ibadah kepadanya, tunduk patuh kepadanya. Cinta yang tidak ada tandingannya. Cinta yang karenanya seorang mukmin rela mengorbankan jiwa raganya demi ya Allah Azza wa Jal. Nabi dan para sahabat rela berkorban sampai mengorbankan jiwa raga mereka demi cinta kepada Allah Azza wa Jal. Dan tentunya ibadah-ibadah yang lain. Nah, inilah cinta yang merupakan ibadah. Nah, cinta yang merupakan ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang mencintai sesuatu semacam cintanya kepada Allah, seperti yang tadi disebutkan, yakni cinta ibadah, maka dia telah jatuh dalam syirik akbar. Ya, dia telah jatuh dalam syirik akbar. Dan Allah Azza wa Jalla juga telah mengingatkan tentang hal ini dalam surat Al-Baqarah, bagaimana orang-orang musyrik mencintai sesembahan mereka. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada andad, tandingan-tandingan itu, saingan-saingan yang mereka jadikan tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, cinta kepada mereka seperti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga orang-orang musyrik kita lihat ya, demi berhala-berhala mereka, demi sesembahan mereka, mereka juga melakukan aktivitas ibadah. Ada yang memberikan sesajen, ada yang mengeluhkan segala urusan kepada berhalanya, ada yang bahkan rela berkorban jiwa dan raga demi sesembahan mereka. Nah, ini syirik akbar yang seperti ini. Wa yakhshahu ka khasyatillah, takut kepadanya seperti takutnya kepada Allah. Ya, takut juga seperti kata ulama rahimahumullah, ada yang sifatnya takut yang manusiawi, ada pula takut yang sifatnya ibadah. Takut yang manusiawi di antara sesama makhluk, ya, seorang takut kepada binatang buas, seseorang takut kepada sesuatu yang membahayakan, seorang anak mungkin ada rasa takut kepada ayahnya, dan yang sejenis itu. Ini masih sifatnya manusiawi. Ya, masih mubah bila tentu pada batas tertentu, yaitu tidak menyampaikan kepada perkara yang haram. Ya. Ada rasa takut yang seperti itu masih wajar, ada juga yang sudah tidak baik, namun masih pada koridor tidak sampai kepada maksiat. Ada pula yang sampai kepada maksiat kalau sampai melanggar hukum syar'i. Namun tetap masih pada takut yang itu tabiat manusiawi. Adapun yang berikutnya adalah takut yang sifatnya adalah ibadah. Takut yang sifatnya ibadah ini hanya khusus kepada Allah Azza wa Jal, bukan kepada yang lain. Ya. Di mana rasa takut tersebut bukan rasa takut biasa. Sebagian ulama menyebutnya dengan khaufu asir, rasa takut yang tersembunyi. Maksudnya memang ada rasa takut dalam jiwa kita yang dalam, yang membuat kita ini tunduk patuh, ya, dan membuat kita ini memberikan perlakuan-perlakuan ibadah kepada yang ditakuti, dalam hal ini kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini terwujud pada seorang mukmin ketika takut kepada Allah Azza wa Jalla, membuat ia berdoa kepadanya, minta kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan dari azabnya. Takutnya kepada Allah Azza wa Jalla juga akhirnya membuat ia tawakal hanya kepada Allah, ya, pasrah kepadanya, takutnya kepada Allah Azza wa Jal, membuat ia tunduk dengan berbagai macam ibadah, solat, karena juga ada unsur takut kepada Allah Azza wa Jal, ibadah-ibadah yang lain, bahkan puasa, ya, atau bahkan juga yang lain dari macam-macam ibadah. Ada dorongan yang tersembunyi di dalam dirinya, yaitu takut kepada Allah Azza wa Jal. Menghindari maksiat di saat tidak ada siapa-siapa. Kenapa seorang mukmin menghindari maksiat padahal tidak ada yang tahu dari kalangan manusia? Pendorongnya adalah takutnya kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini takut yang ibadah. Takut yang seperti ini hanya kepada Allah Azza wa Jal. Kalau ada seseorang punya rasa takut semacam itu kepada selain Allah, berarti dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Karena ini adalah takut yang merupakan ibadah. Dengan itu dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan selain Allah tandingan dalam hal ini, sekutu bagi Allah, saingan, membuat saingan bagi Allah Azza wa Jal pada perkara tersebut. Dan ini terjadi pada orang-orang musyrikin, ya. Mereka mengatakan kepada nabi yang diutus kepada mereka, innaqulu illa ataraka ba'du alihati nabisu, kami tidak mengatakan kecuali i'taraka ba'du alihati nabisu akan menimpakan kepada kamu sebagian sesembahan kami, bisuin, sebagian musibah, ya, sesuatu yang buruk, malapetaka. Jadi orang-orang musyrikin, musuh para rasul itu, begitu takutnya kepada sesembahan mereka. Kalau mereka mengikuti para rasul, mereka takut ditimpa sesuatu oleh tuhan-tuhan mereka, dan dengan itu pula mereka mengancam para nabi dan para rasul bahwa tuhan-tuhan kami akan menimpakan kepadamu sesuatu. Nah, rasa takut ini yang tersimpan pada mereka membuat mereka tunduk patuh kepada sesembahan-sesembahan mereka. Ya, dengan memberikan sesajen, dengan berdoa dan lain-lain. Nah, ini ada pada orang-orang musyrik zaman dahulu. Dan ternyata rasa takut seperti itu juga ada pada orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan di masa ini. Ya, kalau kita perhatikan orang-orang yang melakukan praktek-praktek kesyirikan, ya, memberikan sesajen-sesajen kepada sesuatu yang mereka anggap, ya, sebagai penunggu tempat tertentu, penguasa tempat tertentu, dan seterusnya. Ada sesajen, ada pula doa-doa, ada pula bacaan-bacaan yang mengandung doa sesungguhnya, pengaduan dan lain-lain. Coba diperhatikan, kenapa mereka seperti itu? Ternyata pangkalnya, ya, adalah rasa takut tadi. Kalau tidak mereka lakukan itu, apa kira-kira yang terjadi menurut mereka? Kenapa sampai seperti itu? Seandainya tidak sih, kenapa? Mereka akan mengatakan, ya, kalau tidak ini bisa terjadi bahaya. Mungkin akan terjadi musibah di kampung ini. Mungkin orang-orang di kampung ini akan gila atau akan kena musibah, ya, akan kena penyakit dan lain-lain. Nah, kenapa muncul takut ini? Apa takut dari Allah kepada Allah? Tentu jawabnya tidak. Terus siapa? Ya, mereka, ya, akan mengatakan, ya, baik terucap ataupun dengan bahasa tubuh mereka, bahwa mereka takut kepada sesuatu atau makhluk yang dianggap berkuasa di tempat itu, menunggu tempat-tempat tersebut yang dianggap angker dan lain-lain. Nah, ini sesungguhnya ya yang dimaksud dengan al-khasyah, rasa takut kepada selain Allah Azza wa Jal, yang itu adalah syirik. Ini syirik besar. Karenanya ikhwani fiddin rahimakumullah, hendaknya muslimin ya perlu belajar ya lebih dalam bab ini, karena nyatanya banyak yang tidak mengerti hal ini. Ya, mereka larut dengan suasana masyarakat, tradisi-tradisi yang berjalan, sampai dalam bab keyakinan-keyakinan seperti itu. Padahal keyakinan ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah syirik akbar. Maka hilangkan rasa takut seperti itu dari selain Allah Azza wa Jal. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayaltaji ilaihi wayad'uhu. Nah, ini semua adalah contoh-contoh praktek mereka yang melakukan syirik akbar. Yaltaji ilaihi, cari perlindungan kepadanya. Iya. Ketika ada suatu mara bahaya, musibah. Musibah yang namanya musibah macam-macam, ada kalanya yang orang sebut dengan istilah apa, bencana alam atau musibah-musibah sesama mereka, pencurian, perampokan dan lain-lain, ya, serangan musuh. Orang yang ada padanya syirik akbar, cari perlindungannya kepada selain Allah Azza wa Jal. Ya, terucap dulu orang-orang di apa, zaman tertentu ya. Ya, ketika zaman Tartar ya, sampai ada yang mengatakan ya khaifina minat Tatar ludhu biqabri Abi Umar. Ya khaifina minat Tatar ludhu biqabri Abi Umar. Wahai orang-orang yang takut dari tentara Tartar, maka berlindunglah ke kuburan Abi Umar. Nah, ini iltija ilaih. Saat takut bukannya mohon kepada Allah, berlindung kepadanya, tapi berlindung kepada selain Allah, kepada kuburan. Nah, sekarang ada kalanya orang kecurian, hilang motornya, hilang barang-barang berharganya, kemana berlindung? Cari dukun ya, cari tempat-tempat yang dikeramatkan, minta petunjuknya, minta perlindungannya dan lain-lain. Apa bedanya dengan mereka yang tadi kita sebutkan ya khaifina minat tatar ludu biqabri Abi Umar. Nah, padahal di zaman dulu memang ketakutan yang betul-betul menakutkan ya, tentara Tartar kejamnya luar biasa. Kalau sekarang baru hilang motornya, baru hilang duitnya, baru hilang ini dan itunya, ya, pergi ke kuburan ini dan itu. Ya, ini adalah salah satu praktek-praktek perbuatan syirik akbar, syirik besar. Seorang muslim mestinya iltija ilallah, kembali kepada Allah Azza wa Jal, mohon perlindungan kepadanya. Ya. Wa yad'uhu, berdoa kepadanya. Ya, jadi termasuk tadi minta perlindungan dan berdoa lebih umum, tidak selalu terkait dengan hal yang ditakutkan. Berdoa lebih umum ya, kadang orang mencari jodoh pergi ke kuburan. Ya. Mencari kerjaan pengin diterima, lamaran kerjanya datang ke kuburan. Pengin lulus ujian saja. Ya, ujian-ujian sekolah ada yang datang ke kuburan. Nah, ini adalah praktek-praktek syirik akbar. Kenapa ke kuburan? Kenapa enggak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Apa keyakinanmu terhadap Allah? Apakah kamu yakin Allah Maha Kuasa atau tidak? Kalau tidak, sudah, ini langsung kekafiran dalam keyakinannya. Kalau dia meyakini Allah Maha Kuasa, kenapa enggak berdoa kepada Allah saja? Selain Allah kuasa, Kalau dia seorang mukmin, betul-betul iman, akan mengatakan dia tidak punya kekuasaan. Manusia apa mampunya, apalagi yang sudah mati. Lalu kenapa datang ke kuburan-kuburan itu untuk minta? Ya. Nah, ini syirik akbar. Kalau dia betul-betul iman kepada Allah, tentunya akan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa ini adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah, kata Nabi. Doa itu adalah ibadah. Maka yang berdoa kepada selain Allah artinya ibadah kepada selain Allah. Ini adalah syirik akbar. Wa yakhafuhu wa yarjuhu wa yarghab ilaih. Yakhaf, takut kepadanya, yarjuhu wa yarghab ilaih, maknanya mirip ya, berharap. Raubah, harapan besar. Nah, harapan-harapan ini yaitu juga biasanya kaitannya dengan doa ya. Ada kalanya doa dan berharap, ada kalanya mungkin enggak sempat doa tapi sudah harapannya ke tempat-tempat itu yang dikeramatkan. Atau harapannya kepada jimat-jimat yang dia pakai. Enggak minta kepada jimatnya, saya mohon kepadamu wahai jimatku, mungkin enggak begitu ya. Tapi dia dengan memakai jimat itu langsung muncul harapan. Ya, bahwa jimat ini akan menyelamatkan dia. Jimat ini akan menjadi alat tolak bala yang mengancamnya. Ya. Kalau sudah seperti itu harapannya kepada selain Allah, maka ini syirik akbar. Ketika yarju minhu wa yarghab ilaih, berharap kepada selain Allah azza wajalla. Nah, berbahaya sekali bagi mereka yang masih punya jimat-jimat percaya kepadanya. Ya. Bagaimana kalau berharapnya tetap kepada Allah dengan memakai jimat? Nah, ini bukan syirik akbar, nanti ada pembahasan mungkin di kesempatan lain. Namun yang kita bahas di sini yang syirik akbar adalah bila sudah mengharapnya kepada selain Allah azza wajalla. Wa yatawakkal alaih, bertawakal kepadanya. Ini juga kaitannya dengan berharap tadi. Biasanya setelah berharap ya, meningkat ke berikutnya sudah tawakalnya kepada benda-benda itu. Ya, tawakalnya kepada benda-benda itu. Sehingga ketika benda itu hilang, seperti dia enggak punya pegangan. Seperti sesuatu yang yakni ibarat kata orang ya, layangan yang putus talinya sudah, enggak tahu entah kemana, bingung. Kehilangan jimat, dia muslim. Mungkin identitasnya muslim. Kalau identitasnya bukan muslim ya sudah, memang orang yang ya bergantung dengan sesuatu yang lemah. Tapi disayangkan banyak dari orang-orang yang beridentitas muslim masih melakukan hal-hal seperti itu. Dan tawakalnya kepada selain Allah azza wajalla. Tawakalnya kepada jimat-jimat, kepada pusaka-pusaka yang dianggap keramat, sakti. Nah, tawakal itu kepada Allah azza wajalla. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kepada Allah kalau kalian orang-orang yang beriman. Ya, buktikan imannya dengan tawakal kepada Allah. Sehingga seorang yang tawakal kepada selain Allah semacam tadi yang kita sebutkan, ini jelas merupakan perbuatan syirik akbar, menyekutukan Allah azza wajalla, menjadikan jimat-jimat itu ya saingan bagi Allah azza wajalla dalam bab tawakal ini. Au yuti'uhu fi ma'siyatillah wa yattabi'uhu ala ghairi mardatillah, atau menaatinya dalam maksiat kepada Allah dan mengikutinya pada perkara yang tidak diridhai Allah. Nah, ini seperti kata ulama juga ada perincian taat yang dimaksud di sini, yakni bukan hanya taat lahiriah tapi sampai taat kepada batinnya. Ya. Artinya ketika diperintahkan untuk maksiat kepada Allah, batinnya juga taat ya, sehingga membolehkan, menghalalkan maksiat kepada selain Allah. Kemudian perilaku luarnya juga mengikuti. Nah, ini jelas ketaatan yang seperti ini adalah syirik akbar. Beda halnya kalau taatnya lahiriah saja, batinnya tetap ya meyakini itu enggak boleh, cuma saya takut ya kepada siksaan dia nanti. Mungkin saya akan dipukuli atau bahkan na'udzubillah akan dibunuh kalau saya enggak ikut, padahal saya yakin itu enggak boleh. Nah, ini lain. Kalau seperti ini, taat yang seperti ini ada pembahasannya. Ini tetap taat yang tentu taat pada selain Allah dalam maksiat, namun ini pembahasannya berbeda ya. Yang masuk dalam syirik akbar adalah ketika taatnya itu taat yang lahir batin ya, atau batin saja tapi ikut membolehkan sesuatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Ini juga sama ya, ini sama dalam arti juga merupakan kekafiran. Ya, mungkin nanti pada saatnya barangkali Syekh juga menyinggung perincian-perincian seperti ini. Ya. Kemudian, nah, beliau akan menyebutkan di sini beberapa dalil dan apa yang tadi disebutkan adalah contoh-contoh dari syirik akbar. Yang lain masih banyak dari perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori syirik besar. Dalil tentang syirik akbar bahwa ini adalah syirik yang tidak diampuni Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, innahu innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendaki olehnya. Ya. Di sini jelas disebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, tidak mengampuni bila bersekutukan dengannya. Wa may yushrik billah faqad iftara itsman 'azima, orang yang syirik kepada Allah telah membuat-buat ya dosa yang besar. Dalam ayat yang lain, wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini semua di surat An-Nisa ya. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di sini bahwa yang berbuat syirik telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya yang syirik kepada Allah, sungguh Allah telah haramkan baginya surga dan tempat akhirnya kembalinya adalah di neraka. Ya. Pada surat Al-Maidah, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Ya. Ini juga menggambarkan bagaimana syirik di mana Allah Azza wa Jalla tidak menerima orang-orang yang berbuat syirik. Ayat ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menerangkan bagaimana perjalanan ruhnya orang-orang musyrik kafir ketika dibawa oleh para malaikat menuju ke langit-langit tidak akan dibuka untuknya. Beda dengan ruh seorang mukmin, maka pintu langit akan dibuka dan dia akan masuk dengan malaikat menghadap Allah Azza wa Jalla. Adapun ruh kafir musyrik, maka pintu langit tidak akan dibuka, sehingga disebutkan di sini dalam ayat ini kharra minas sama ya, jadi akan terjun dari langit ya, tidak akan diterima. Au takhtafuhu at-tayr fa takhtafuhu at-tayr au tahwi bihi ar-rih, lalu disambar oleh burung-burung atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang jauh ya, dalam jauh. Na'udzubillah min dzalik. Ini semua tadi akibat daripada syirik akbar. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain tentang syirik akbar masih banyak. Apa yang disebutkan sudah cukup menggambarkan bagi kita betapa buruknya, betapa bahayanya syirik akbar. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya yang wajib bagi hamba untuk melaksanakannya adalah ibadah kepada Allah tanpa berbuat syirik, bersih dari syirik. Ini kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hak hamba atas Allah artinya yang Allah akan lakukan pasti melakukannya, dan ini artinya ya kewajiban yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, bukan hak timbal balik. Hamba mewajibkan atas Allah tidak, tapi Allah mewajibkan atas dirinya sendiri sebagai balasan bagi hamba yang iman dengan iman benar, bertauhid dengan tauhid yang benar, bahwa Allah la yu'adzib, tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik. Ya. Kemudian beliau terangkan pula di sini wa yastawi, dan sama dalam hal keluar dari agama disebabkan syirik ini, antara orang yang mujahir terang-terangan dengan syiriknya seperti orang-orang kufar Quraisy, dan orang-orang yang mubtin yang menyembunyikan. Adapun yang terang-terangan ya lahir batin diperlakukan sebagaimana orang musyrik kafir. Secara lahiriah perlakuannya ya tentu akan ada pemisah antara musyrikin dan muslimin dalam berbagai urusan, ya. Hanya dibolehkan perkara-perkara tertentu seperti hukum syariat, ya. Misalnya ada masa-masa gencatan senjata, ada orang musyrik minta perlindungan dan beberapa hukum tertentu saja. Tapi pada dasarnya hukum-hukum secara lahiriah pun betul-betul pisah. Katanya disebutkan begitu ya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tinggalnya muslimin dengan musyrikin. Kata beliau la tataraa naruhuma atau la taraa naruhuma. Api keduanya saja enggak boleh saling melihat. Maksudnya apa? Kalau dulu orang-orang ya tinggal ya di badui ya, di kemah-kemah mereka, malam hari mereka menyalakan api, ya kan, untuk keperluan mereka ya sebagai penerangan atau untuk masak atau untuk yang lain. Musyrikin juga menyalakan api. Kata Nabi, api mereka berdua saja enggak boleh saling melihat. Jadi harus saling berjauhan. Ya kan, tempat tinggalnya. Ya. Dan Nabi tegaskan, la yuqim al-mu'min baina dhahrani al-musyrikin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin tidak boleh tinggal di tengah-tengah musyrikin. Ini hukum secara lahiriah dan rentetan hukum di belakangnya banyak. Nah, adapun yang mubtin, mereka menyembunyikan kekafiran dalam arti ya menampakkan keislaman seperti orang-orang munafik yang menipu, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Mereka secara hukum di sisi Allah Azza wa Jal sama dengan yang pertama, orang kafir. Makanya kelak di akhirat akan dihukumi dengan hukum yang sama, kekal di neraka, bahkan lebih berat ya dari sisi tertentu ya, sehingga Allah Azza wa Jal mengatakan bahwa innal munafiqin fid darkil asfali minan nar, orang-orang munafik di kerak paling bawah dari api neraka. Ya, ini hukum di akhirat. Tapi hukum di dunia, karena mereka menampakkan keislaman dan kita sebagai seorang muslim kadang tidak tahu pasti, kecuali kalau ada kepastian dari wahyu. Seperti dulu zaman Nabi, Nabi diberitahu melalui wahyu bahwa dia munafik, fulan munafik, fulan munafik. Wahyu dari Allah baru tahu secara pasti. Tapi setelah wahyu putus, kita enggak tahu secara pasti. Walaupun munafik banyak, ya. Di zaman-zaman belakangan lebih banyak lagi daripada zaman-zaman Nabi. Karenanya kita terangkan di sini secara hukum batin mereka adalah musyrik kafir. Keluar dari Islam disebabkan keyakinan-keyakinan tadi, tapi secara hukum lahiriah mereka masih diperlakukan hukum seperti muslimin. Boleh tinggal di tengah-tengah komunitas muslimin, dikubur pun mungkin di kuburan muslimin, ya, dan perlakuan-perlakuan muslimin yang lain. Nah, namun tetap ya kita yakini bahwa di kelak di akhirat Allah Azza wa Jal ya akan memberikan hukuman mereka seperti hukuman orang-orang musyrikin pada umumnya. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira." Lan tajida lahum nasira. Kalian tidak akan mendapatkan bagi mereka penolong. Berarti mereka kekal di api neraka. Nauzubillah min dzalik, kecuali yang bertaubat, yakni di dunia mereka bertaubat dan memperbaiki dan seterusnya. Nah, jadi di sini ada pelajaran penting bagi kita semua bahwa kemunafikan ini ada kemunafikan besar yang sangat berbahaya. Seorang muslim harus berhati-hati darinya, ya, jangan bermudah-mudahan dalam bab agama, dalam arti bermudah-mudahan menggampangkan, meremehkan urusan agama. Ini urusan yang serius, ya. Kalau dia salah dalam keyakinannya, maka akibatnya fatal kelak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu melindungi kita dari segala yang tidak dicintainya dan segala yang dimurkainya. Allahu a'lam. Shawab. Sementara kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innallaha ghafurur rahim.